Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu fi dirasati durusi lughah wa fi darsi ams qad darasna an ismi mausul. Ya, sudah kita pelajari tentang isim mausul. Mana dia adalah isim untuk menggabungkan dua kalimat. Ya, untuk menggabungkan jumlatani ufidatani. Menggabungkan dua kalimat yang aslinya sudah sempurna. Ya, al-waladu talibun minal hindi. Ya, anak itu adalah talibun minal hindi. Mubtada khobar. Sudah sempurna. Huwa kharaja. Dia keluar. Dia sedang keluar. Mubtada khobar. Ya, dua kalimat yang sempurna. Lalu kita gabungkan. Kita gabungkan dengan isim mausul. Al-waladu alladhi kharaja talibun minal hindi. Ya, digabung dengan isim mausul, maka jadinya seperti ini. Anak yang keluar itu adalah talibun. Dia adalah pelajar dari India. Ya, menggabungkan dua kalimat yang dia aslinya sudah sempurna. Hadha huwa wazifatu ismi mausul. Ya, itu makna atau tugas dari si isim mausul. Wa ma zilna fi ad-darsi at-tasi'. Ya, kita masih di ad-dars at-tasi'. Yang kemarin baru mempelajari tentang isim mausul. Naqra awalan min safhat 51. Kita coba baca ulang dari halaman yang 51. Tafadhal, Pak Bayu. Liman tilkat sayaratul. Yang bawahnya, tambahin awal. Tamrin al-awwal. At-tabibu. At-tabibu al-jadidu fil mustasfa wa at-tabibu al-qadimu fil mustawsaf. Fil mustawsaf. Tarjim. Dokter yang baru di rumah sakit. Wa tabibul qadimu. Dokter yang lama di klinik sahih. Naam, ada di ba'dahu. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Pena itu al-maksuru, al-qalamul maksuru. Pena yang patah itu di atas meja. Di atas meja, sahih. Naam, alladhi ba'dahu. Al-mirwahatu jadidati, al-mirwahatu jadidatu fil ghurfatil kabirati. Kipas yang baru itu di dalam ruangan besar. Di dalam ruangan yang besar, sahih. Ar-Rabi'. Bahasa Arab itu mudah. Naam, al-khamis. Al-waladul tawilu alladhi kharja minal fasli anna talibun min anna talibun minal hindi. Anak kecil yang tinggi itu keluar dari sekolah adalah pelajar dari India. Pelajar dari India. Naam, as-sadis. Ilmu dari atau mengapa yang nama guru akhwat? Anak ilmu darah satu. Fil madrasati. Anak ilmu madrasati. Sanawiyati. Terjem. Saya sekolah di Sanawiyah. Di Sanawiyah, sahih. Naam, alladhi ba'dahu. Dhaba rajulun faqiru ila basir. Laki-laki miskin pergi ke menteri. Ke menteri, sahih. Alladhi ba'dahu. Jalasa qabibun jadid. Qabibun jadid khalfa hamidun. Khalfa hamidun. Hamidin. Naam. Murid baru duduk di depan. Khalfa di belakang. Di belakang. Di belakang Hamid, sahih. Naam. Pak Bayu. As-sakinul kabiru. As-sikinu. As-sikini. As-sikinu. As-sikinul kabiru. Hadun jidal. Pisau besar itu tajam sekali. Naam, sahih. Lalu tiba-tiba dong. Man hadal waladu al-waladu al-waladu siapa anak kecil itu. Siapa anak kecil itu? Gua. Dia putra guru yang baru. Nah, sahih. Yatno ada? Ada. Sugito? Ada. Sugito. Cahyo? Cahyo Mulyo. Sunarto? Ada. Sunarto. Agus Siswanto. Tessa Pandirawan. Eki. Eki ada. Yudi Utomo. Ada. Kabayu ada. Budi Prabowo. Ada Budi Prabowo. Ya, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 lah ya. Tamrin al-thani. Ya, imla. Apa imla? Imla, apa makna imla? Isilah. Isilah fil faraghi. Tempat yang kosong. Fimayali. Fimayali. Berikut ini bin na'ati dengan na'at atau dengan sifat ya, dengan na'at atau dengan sifat alladhi yang baina qausaini, baina qausaini yang diantara dua kurung. Qaus itu kurung, tanda kurung. Qausaini dua kurung, yang diantara dua kurung. Ba'da tahliyatihi, setelah anggaplah mudahnya penambahan, setelah penambahan bi'al dengan alif lam, dengan alif lam. Ba'da tahliyatihi bi'al dengan alif lam. Indal luzumi, jika diperlukan. Ya, jika diperlukan. Ya, ini jika diperlukan tambahkan alif lam. Kalau tidak diperlukan tidak usah ditambahkan. Naam, tafadhal, rakmul awal. Aina mudarrisul jadid? Di mana guru Ainal mudarrisu. Ainal mudarrisu. Ya, jadi du. Al mudarrisu sebagai apa? Al mudarrisu sebagai na'at. Man'utnya al-jadidu sebagai na'at. Iya, kenapa al-jadidu? Kenapa enggak jadidun? Karena sama-sama ma'rifat. Sama-sama ma'rifat, sahih. Man'utnya ma'rifat, maka harus sama ma'rifat. Atsani. At-tajiru al-kabiru fi as-suqi. Terjemah awalan. Di dalam pasar. Ya, at-tajiru sebagai apa? Ya, posisinya sebagai apa? At-tajiru. Hah? Mubtada, sahih, mubtada. Al-kabiru sebagai sifat. Berarti at-tajirunya juga mausuf. Ya, at-tajirunya juga mausuf. Fisuki sebagai khabarnya. Naam, ats-tsalits. Ana baribul qadim. Ya. Terjem awalan. Saya pelajar lama. Ya, saya murid lama. Murid abadi. Ya. Abadi enggak? Enggak ada yang abadi. Talibun sebagai apa? Mubtada. Hah? Ah, mubtada itu bagaimana? Mubtada itu di awal, ana, ana mubtada. Talibun sebagai apa? Khobar. Khobar, sahih. Ya. Sekaligus sebagai apa? Sifat mausuf. Mausufnya, tapi dia mausufnya. Qadimun sebagai? Khobar. Hah? Khobar yang sudah, talibun. Sifat. Sifat, sifat dari apa? Sifat dari talib. Sifat dari talib, sahih. Ana talibun qadimun. Ana mubtada, talibun khobarnya. Khobar sekaligus mausuf. Sifatnya mana? Qadimun. Pakai alif lam enggak? Enggak. Kenapa enggak pakai alif lam? Karena harus sama. Sama dengan apanya? Dengan apa namanya? Dengan mausufnya. Dengan mausufnya. Harus sama dengan mausufnya dari segi ma'rifat nakirahnya. Ya, Ar-Rabi' tafadhal. Ya la talibun jadidu khalfa mahmudin. Khalfa mahmudin. Ini Muhammadin kalau ini. Kalau Mahmud itu pakai waw. Khalfa mahmudin. Muhammadin. Muhammadin. Muhammadin. Ya. At-talibu sebagai apa? Enggak. Ini belum. Ini namanya ini jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Sekalian aja diajarin ya. Ya. Kan yang sudah kita pelajari itu jumlah apa? Jumlah ismiyah kan ya. Yang sudah kita pelajari adalah jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun. Sesuai namanya, kalimat ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim. Polanya adalah mubtada khobar. Mubtada plus khobar. Contohnya ana talibun. Ana mubtada, talibun khobar. Gampang ya? Udah paham kan ya jumlah ismiyah? Lawan atau padanannya jumlah ismiyah adalah jumlatun fi'liyatun. Jumlatun fi'liyatun. Jumlatun fi'liyatun itu bagaimana? Seperti namanya, kalimat fi'il. Kalimat fi'il. ya, yaitu kalimat yang diawali fi'il. Kalimat diawali dengan fi'il. Polanya bagaimana? Polanya adalah fi'il dulu. Ya, dia harus fi'il dulu. Mau dia fi'il madhi, mau dia fi'il mudhari atau fi'il amr. Fi'il dulu. Di awal kalimatnya fi'il dulu. Makanya namanya jumlatun fi'liyatun. Fi'il plus fa'il. Fi'il plus fa'il. Fa'il itu apa? Fa'il itu pelaku. Fa'il itu pelakunya. Ya, ini pola jumlatun fi'liyatun. Dia fi'il plus fa'il. Contohnya apa? Contohnya tadi jalasa talibu. Jalasa fi'il, fi'il madi. At-talibu sebagai fa'ilnya. At-talibu sebagai fa'ilnya. Ini pola jumlatun fi'liyatun. Kalau dalam jumlatun ismiyatun, subjeknya itu namanya mubtada. Dalam jumlah fi'liyah, subjeknya itu namanya fa'il. Ini sama-sama subjek. Sama-sama subjek. Bedanya di mana? Bedanya ini awalnya isim, makanya namanya jumlatun ismiyatun. Sedangkan ini namanya fi'il, makanya namanya jumlatun fi'liyatun. Paham ya? Ya, ini ringkas perbandingan antara jumlatun ismiyatun dengan jumlatun fi'liyatun. Jalasa talibu jumlatun fi'liyatun, karena awalnya sudah fi'il. Ya, awalnya sudah fi'il. At-talibu sebagai apa? Sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Coba tadi mana lanjutkan? Iqra. Mana tanda iqra? Baca lagi coba. Manil waladu tawilu. Ah, yang nomor 4 tadi. Ya. Al-jadidu sebagai apa? Hah? Kalau jumlatun fi'liyatun enggak ada khobar. Perhatikan polanya. Jumlatun fi'liyatun enggak ada khobar. Fi'il fa'il. Kalau mau ditambah fi'il fa'il maf'ul bih, maf'ul bih objek. Doroba Muhammadun Aliyan. Muhammad memukul Ali. Maf'ul bih. Kadang ada fi'il yang enggak butuh maf'ul bih seperti jalasa talibu. Kadang ada fi'il yang dia butuh maf'ul bih. Paham ya? Ya. Kalau pola jumlatun fi'liyatun enggak ada khobar. Tidak ada khobarnya. Al-jadidu sebagai apa? Hah? Sebagai sebagai apa? Menjelaskan apa dia? Dia bukan khobar. Kenapa? Karena ini bukan jumlah ismiyah, ya kan? Ini kan bukan jumlah ismiyah, yang enggak ada khobar. Ini jumlah fi'liyah ya. Tapi dia menjelaskan yang lain, menjelaskan apa? Menjelaskan al-talib. Menjelaskan al-talib. Berarti al-jadidu sebagai hah? Sifat. Al-jadidu sebagai sifat. Sifat bagi talib ya. Sifat bagi talib. Talibnya itu fa'il sekaligus mausufnya. Sedangkan al-jadidu sebagai sifatnya. Nah, al-khamis. Bisa dipahami ya? Ya, insyaallah bisa dipahami. Mungkin saya tambah lagi contoh ya, jumlah fi'liyah ya, supaya lebih paham. Ada kalanya jumlah fi'liyah dia polanya hanya fi'il fa'il saja. Fi'il fa'il saja. Ada kalanya polanya fi'il fa'il maf'ul bih. Fi'il fa'il maf'ul bih. Fi'il kata kerjanya, fa'il pelakunya, subjeknya maf'ul bih objeknya. Ya, tapi ini tetap harus didahului fi'il. Kenapa? Ini namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, fi'ilnya harus duluan. Daraba apa ya? Daraba Dawudu Amran. Daraba apa? Fi'il. Dawud fa'il. Amran maf'ul bih. Ya, ini pola yang kalau dia butuh objek, ya. Fi'il fa'il maf'ul bih. Fi'il fa'il maf'ul bih. Pertanyaannya, kenapa si Dawud mukul Amr? Hah? Kenapa kira-kira Dawud mukul Amr? Apa alasannya Dawud mukul Amr? Ada apa masalah antara Dawud dengan Amr? Ada yang tahu? Hah? Amr itu tulisannya begini. Ada masalah apa Dawud dengan Amr? Kenapa dia mukul Amr? Gak ada yang tahu? Hah? Ini gak yang tahu. Ya, waktu itu dosen langsung saya bertanya seperti ini, gak ada yang bisa jawab. Ya, pertanyaan kenapa dia pukul? Wah, kenapa dia pukul? Li'anna Amrun saraqa wawan min Dawud. Karena Amr nyolong waw dari Dawud. Ya. Nyolong waw bagaimana? Amrun itu ketika ditulis dia pakai waw. Paham? Kenapa pakai waw? Sebenarnya diantara untuk membedakan antara Amrun dengan Umar. Amrun dengan Umar. Maka dia ditulisnya dengan waw untuk menandakan ini bacanya Amrun kalau kita gundul. Ya. Amrun tulisnya pakai waw. Dawud wawnya ini panjang sebenarnya. Wawnya ini panjang. Dawuda, Dawudu. Wunya panjang. Tapi wawnya gak ditulis. Kenapa gak ditulis? Dicolong sama si Amr. Dicolong sama si Amr. Waduh. Oh, masa gitu sih? Ya. Ini fi'il fa'il maf'ul bih. Ya. Fi'il fa'il maf'ul bih. Keduanya merupakan jumlah fi'liyah. Pola seperti itu. Selama dia diawali dengan fi'il. Selama diawali dengan fi'il, dengan kata kerja, maka dia jumlatun fi'liyatun. Ya, tafadhal rakam al-khamis. Manil waladu tawilu alladhi qarajal ana min al-fasl. Ya. Al-waladu at-tawilu apa tawilun? Tawil. Hah? Pakai lafam tidak? Pakai. Pakai. Kenapa pakai? Kenapa dia pakai? Kenapa dia pakai alif lam? Kenapa? Manil waladu, al waladu sebagai apa tuh? Hah? Sebagai mubtada? Bukan mubtada dia. Ah, sebagai mubtada bisa juga ya. Karena dia manil waladu, ya, mubtada muakhar memang ya, mubtada muakhar. mannya maka dia khobar muqaddam sekaligus isim istifham. At-tawilu sebagai apa? Sifat bagi apa? Walad. Sifat bagi walad, ya, sahih. Sifat bagi walad. Maka al-waladnya juga sebagai mausuf. Alladhi sebagai apa? Alladhi isim mausul. Isim mausul. Kharajal ana minal fasli namanya apa? Silatu mausul. Silatu mausul, sahih. Silatu al-mausul. Maka inti pertanyaannya bukan kharaja minal fasli, tapi intinya adalah manil waladut tawil, siapa itu anak yang tinggi, ya, siapakah anak yang tinggi itu, ya. Naam sahih. As-sadis, tafadhal. Waladun qasirun. Ammarun sebagai apa? Mubtada, sahih. Waladun khabar qasirun sifat dari mana? Sifat dari waladun. Pakai alif lam enggak? Kenapa enggak? Karena waladunnya juga tanwin. Waladunnya juga tanwin, mausufnya tanwin, mausufnya nakirah. Maka sifatnya juga nakirah, pakai tanwin. Naam, ada di ba'dahu. Faisalun tabibun sahirun. Faisal dokter yang terkenal. Dokter yang terkenal. Faisal sebagai apa? Mubtada. Tabibun. Khabarnya syahirun. Sifat dari mana? Tabibun. Sifat bagi tabibun, sahih. Syahirun sebagai sifat. Tabibun maka dia selain khabar sebagai mausuf. Naam, al-thamin. Liman hadal sariru al-maqsuru. Naam. Sariru bagi mubtada, maqsurun sifat dari sarirun. Al-maqsuru sebagai sifat dari as-sarir. Maka as-sarir juga sebagai apa? Mubtada. Lebih tepatnya sebenarnya mubtadanya hadha. Sarir itu badal. Sarir itu badal. Al-maqsuru na'am sifat. Ya, dia sebagai sifat. At-tasi' hadza qalbun maqsurun. Pulpen ini patah. Hadza qalamun maqsurun. Fontnya ya, kan ya. Ini kok enggak bisa nyala ya? Saya enggak paham nih. Hadza qalamun maqsurun. Qalamun sebagai apa? Sebagai khobar dan man'ud. Dan man'udnya maqsurun. Sebagai na'ud. Sebagai na'udnya, sahih. Ya, maqsurun atau maqsur? Maqsurun. Maqsurun. Kenapa? Karena nakirah. Karena mausufnya man'udnya nakirah, sahih. Karena man'udnya juga nakirah. Ininya hidup, itu enggak hidup. Kenapa ya? Itu enggak ada lampunya ya. Lampunya biasanya ada nyalanya kan? Yang merah kalau dia mati. Hah? Itu yang enggak nyala ya.